Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindiron. Iya, tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah ruah, panjang umur dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya, oke, sukses buat Anda semuanya. Dan langsung kita berjalan informasi di mana Yahya Waloni yang menyebut TGP adalah bajingan kini dilaporkan oleh seorang pemuda ya ke polisi. Ya, dikabarkan dari kumparan.com bahwa plesetkan gelar TGP Yahya Waloni dilaporkan ke Bareskrim Polri ya. LBH Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat, Al-Misbah, dan Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon atau HIMA NW Jakarta melaporkan Yahya Waloni ke Bareskrim Mabes Polri. Yahya dilaporkan terkait ceramahnya di Masjid Al-Fida Muhammadiyah Pekanbaru Riau pada hari Minggu 9 November yang dianggap menghina Gubernur TGP Zainul Majdi ya. Dalam ceramahnya tersebut, Yahya menyinggung gelar Tuan Guru Bajang atau TGP yang disandang Zainul Majdi. Ia menyebut gelar tersebut sebagai Tuan Guru Bajingan. Ketua Cabang HIMA NW Jakarta Ali Mudin mengatakan plesetan gelar tersebut membuat masyarakat Lombok resah. Hal itu karena gelar tersebut merupakan gelar terhormat di daerah Lombok yang berada tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat. Oh begitu ya. Ini gelar di daerah Lombok ya, Tuan Guru Bajang itu ya. Dan kami dari Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon dan Al-Misbah melaporkan pencemaran nama baik ketua umum kami Tuan Guru Bajang. Jadi di YouTube sempat viral video Yahya Waloni jadi setelah Guru Bajang diplesetkan menjadi Tuan Guru Bajingan. Masyarakat di Lombok sangat resah karena Tuan Guru Bajang diplesetkan seperti itu, kata Ali Mudin di Bareskrim Polri. Selain Yahya juga disebut menodai agama karena menyebut sistematika keyakinan Islam tidak berdiri pada pondasi keilmuan. Hal ini menurut Ali Mudin menyesatkan karena pondasi awal Islam adalah membaca dengan identik keilmuan begitu ya. Yang kedua, keilmuan dalam Islam. Jadi pernyataan itu mengatakan keilmuan itu tidak sebanding dengan ketakwaan. Tentu ini sangat menyesatkan karena dalam Islam itu sangat jelas dari siapa, kata Ali Mudin. Dan untuk memperkuat laporannya, Ali Mudin menyebutkan bukti berupa rekaman video pidato Yahya Waloni. Rekaman tersebut diserahkan dalam bentuk VCD. Kami bawa rekaman video YouTube ya, ceramah Yahya Waloni yang viral, tutup Ali Mudin. Dan laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan LP8 ya, 11/45/9/2018/Bareskrim. Dalam laporan tersebut, Yahya diperkirakan dengan pencemaran nama baik dalam media elektronik, kejahatan tentang penghapusan kriminalisasi ras dan etnis, serta penistaan agama. Dan ini adalah pidato daripada Yahya Waloni yang sempat kita... Skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Kalau Bapak mau tahu, cuma satu biang kerok yang membuat kita semua khawatir di Indonesia ini. Bo, nenek-nenek yang di Jakarta tuh, yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati tuh Megawati itu. Itu, nggak usah contoh jauh-jauh. Panas setahun, dihapuskan oleh hujan sehari. Baru saya tahu memang, oh ternyata sistematika di dalam keyakinan Islam ini tidak berdiri pada pondasi keilmuan. Artinya urusan ilmu, silakan antum belajar ke Mesir, silakan antum belajar ke Mekah, silakan antum sekolah ke Kairo. Tapi tidak jadi ukuran itu seseorang dikatakan memang mentalnya mental seorang takwa. Enggak jadi ukuran. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah, ditanya, mau enggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Jadi ukuran enggak Ustaz? Jadi ukuran enggak? Enggak jadi ukuran. Enggak jadi ukuran. Sudah mau mati ambisi. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Tadi-tadinya komitmen, konsisten, istiqomah. Jalan bersama-sama ustadz-ustadz yang lurus. jalan bersama umat yang jujur. Diancam oleh botak yang di KPK itu, kafir Agus Raharjo. Langsung mundur. Kalau enggak salah tahun 2017, saya ceramah di Masjid Al-Falah. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajingan, Bajang. Ya, lalu siapa sebetulnya si Yahya Waloni ini? Dan saya mencari sebuah biografi di Rizal Maulana bahwa biografi Ustadz Yahya Waloni mulai dikenal dan disebut sebagai pembual. Waduh, kok bisa disebut sebagai pembual ya? Kita langsung baca saja ya, bahwa biografi Yahya Waloni baru-baru ini saya melihat mendengarkan beberapa tayangan ceramah Ustadz di YouTube, di mana dalam ceramah itu menurut pengakuan beliau adalah mantan seorang pendeta yang sudah malang melintang. Ya, nama dikenal Muhammad Yahya Waloni, untuk saya sendiri menjadi penasaran dan ingin mengetahui lebih jauh ya siapakah pendeta Yahya Waloni ini. Untuk menjawab rasa penasaran, saya sempatkan menyimak banyak ceramah beliau yang disampaikan tersebar di YouTube. Dalam pengakuan, Ustadz Yahya Waloni memutuskan meluk Islam sambil dimusuhi oleh beberapa pendeta dan teman-temannya. Beliau rela meninggalkan semua yang dimiliki termasuk limpahan materi yang mudah didapatkan dari sebagai pendeta. Dan untuk melanjutkan hidup dan memeluk keyakinannya yang baru sebagai seorang muslim, beliau tidak malu menjadi pemulung botol bekas di kawasan Jakarta Utara sebagai profesi dan pekerjaan baru yang dijalani untuk menafkahi keluarganya ya. Kemudian datang kembali dari kawan lamanya yang akan menjamin kehidupan normal kembali dari segi materi dengan catatan kembali ke gereja. Namun apa yang terjadi, beliau dengan tegas dan menolak ajaran tersebut dan berujar walau hidup apa adanya tapi mendapatkan keterangan lahir batin setelah memeluk Islam. Dalam perjalanan spiritualnya, Ustadz Yahya Waloni tidak pernah patah arang dan malu dalam terus belajar memperdalam keislamannya. Pada suatu hari beliau mengaji di pondok pesantren pimpinan AA Gim di Bandung ya. Berkata kepada perikelahan Manado Sulawesi Utara, Yahya agak apa tidak malu belajar membaca kitab suci Al-Quran bersama anak kecil. Yahya Waloni menjawab, loh kenapa mesti malu? Sering berjalannya waktu liburan berjalannya waktu keilmuan beliau tentang Islam terus bertambah dan semakin memantapkan hatinya sampai akhir hayat sebagai seorang muslim yang taat, kata Yahya Waloni sering mendapatkan undangan ceramah ke berbagai wilayah Indonesia. Untuk seorang muslim termasuk saya, ceramah-ceramah beliau sangat memotivasi keinginan kita untuk pada keyakinan bahwa Tuhan Maha Esa tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai saudara kita yang beragama Nasrani, seperti yang saya di berbagai media Ustaz Yahya Waloni ceramahnya membabi buta, kurang toleran dengan pemeluk agama yang lain, dan ada yang mengatakan beliau ini pembual ya, yang saya baca di link Kompasiana ya. Untuk itu biografi Ustaz Yahya Waloni berikut adalah profil biodata beliau diambil dari Remaja Sambit Blogspot. Ya, oke, langsung kita bacakan komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video-video terdahulu. Dan kita langsung menuju kolom komentar. Oke, ada siapa saja yang telah hadir. Oke, ada ya, ada Wong Kudus ya, yang mengomentari mengenai mantap ya setelah Demokrat, kini Gubernur PKS juga dukung Pak Jokowi 2 periode. Ada Wong Kudus mengatakan, alhamdulillah pada akhirnya banyak yang jadi cebong. Itu petanda mereka sudah sadar kalau cebong itu lebih bersih dan lebih baik daripada kardus si tukang ngibul ya. Ada Olivia Oscar Hore, hidup cebong, kita Fionetelli. Cebong itu metamorfosis dari barang kecil bisa jadi besar, kampret sampai kiamat ya, kampret. Kecuali Toba sendiri yang selalu menyebar benci, marah sama sesama. Ada Muhammad Manti-Manti, alhamdulillah ya Allah, zikir para ulama Uganda ini ya, selama ini diam di Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang jujur tergerak hatinya. Awin Ender mengatakan, Wong Kudus alhamdulillah tambah banyak orang waras. Ina Tunisa Nisa, Wong Kudus aku Wong Rembang Babu ning Taiwan, nek satu desa dukung Jokowi di Purade. Ada Sudir Matrima, mantap para rajanya, kamar sudah pada hijrah. Kenapa mereka pendukungnya masih bertahan? Sebenarnya sampai kapan bertahan? ada beliau Miki Wongudo sore harinya satu pada menempel Pak Jokowi kayak prank kepada sadar sendiri. Haryanto mengatakan Wongudo besok di negara ini semua orang mau jadi Wongko Plakape. Iya ada bos Suki Luntu cebong sedas elegan berpikir otak nalar gebilang setiap zikir kalau kamera culun cangkem mau lebus ubrus dawer kerja cuma nyanyi raja. Salam waras cebong is the best dua berdua Pak Jokowi yes. Ada Muafandi itu gubernur yang dukung Jokowi cuma satu orang belum tentu masyarakatnya kan era demokrasi. Ada Bang Utus Oliver Duka gembira mendengar kabar dari kamret hijrah dari jadi cebong ini ya. Ada Bang Utus Fenatuli cebong harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan harga kadus. Oke ada Bang Utus Muhammad Mati Amin Alhamdulillah Amin makasih ya Allah ya. Ada Bang Utus kepada Awina Amanda Amin ya Allah. Kepada Anu Inatu Nisa Nisa Jiklo Kadadus Babutan Malaysia Niklo Sa'al Rencang Kulong Kita Nasa Dukung Pak Jokowi Mukyo Sukses Rong Periode. Kira waktu Sudri 45 semoga suatu hari nanti makin banyak para kamret yang sadar dan ikut rajanya untuk mendukung Pak Jokowi dua periode. Ada Love You Miki asik itu petanda Pak Jokowi membawa energi yang positif sehingga mampu menarik kamret keluar dari sarangnya. Ya ada waktu kepada Haryanto hari ya. Ya janganlah Mas Bro kalau semua orang koplak bisa berbahaya hancur negara kita ini. Ya ada waktu kepada Bos Suki Luntu salam cebong harga mati titik Mas Bro. Ya ada Wong Kudus Muhammad Afandi tapi banyak dari Partai Demokrat yang lompat pagar lalu dukung Pak Jokowi kok. Ya mbok ada Live Focus kepada Wong Kudus. Oh yes pokoknya. Ya ada waktu Oliver Kam wah pagi sudah exercise ya. Dan saya kok yes yes gitu ya. Ya Oliver Oscar Mengudus ya. Wah kerjaan rutin jadi sampai siang sampai malam saya ngedep YouTube. Alhamdulillah kerjaan santai banget saya. Ya dan waktu Oliver Oscar wah pantasan pagi banget sudah absen dulu dan aku doakan semoga selalu sehat dan sukses selalu oke. Okay. Ada waktu Oliver Oscar saya tolong carikan di RS yang judulnya ngakak bocor soal utang negara di calon. Di situ ada orang Klaten yang mengucap dan mencaci maki Bapak Jokowi katanya begitu ya. Ada Oliver Oscar Mengudus amin ya Allah semoga begitu juga aku doakan terus panjang umur dan jadi orang sukses ya. Ya kita review kesal, terima kasih Wong Kudus. Oke, ntar kita cari lihat videonya Pak Jokowi di Korea. Oke dah, Doni Pertama setuju Mbak Yu. Oke dah, Maya Oktiavani Om Madani sakitnya tuh di sekujur tubuh dan hatimu. Ada Umi Nini Viva Kakak, ada Muhajirin Mansur. Padahal hatinya seperti besi yang meleleh ke Dede Ajan Wara yang tidak mendukung program Pak Jokowi itu hanya orang-orang yang kurang waras saja. Ada terima wasona maju terus pantang mundur majulah bangsaku jayalah Indonesiaku. Salam 2009 Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ada Rizky Alfian. Kodonya cuma satu cepongnya ratusan juta mantap bro salam dua periode. Ada Dewi Kunti sungguh terharu komenmu Mas Bro ya salam dua periode. Dari Sinavian Dewi Kunti ayo barang pada dukung Jokowi demi NKRI ada Laksmi Rasiti betul itu bro. Ini Nur Hayati setuju Pak Ade pagi banget ya oke dari Rizky Alfian. Ini Nur Hayati coba Jokowi demi NKRI. Ada Selamat Mahludin salam dua periode. Ida Cipta mantap sudah tahu capres-capres yang kerja. Selamat Mahludin nah betul juga kerja hasilnya salam dua periode. Siti Munibia Pak Jokowi pilihan yang jujur baik pasti semakin banyaknya dukung. Ada Empole jangan tanggung-tanggung jika perlu semua gubernur bila Indonesia kita mau maju mun di segala bidang maju bersama Jokowi dua periode. Awi nama dan mengatakan Empole betul jangan tanggung-tanggung jangan sungkan-sungkan aja dukung gubernur dukung Jokowi dua periode. Inaya Lansi mengatakan memang kecebong kemudian orang smart yang lain cuma ototnya yang digunakan bukan otaknya buktinya banyak congor yang ngawur dengan hoak dan fitnahnya Jokowi dua periode yes. Ada Hamdani 5293 mari kita semua bersama partai untuk membangun negara bangsa untuk mendukung pemerintah. Ada Satius itu Allah Assalamualaikum mereka dari PKS yang pintar dukung Pak Jokowi Madani Alistera bisa gila. Bagi Subagio mengatakan ayo kerja-kerja salam dua periode. Ada Usutun Mbak Us Pak Jokowi lah yang terbaik. Ada Mary Lampung Pak Jokowi tetap pilihanku salam dua periode. Ada Bojuk Alhamdulillah akhirnya menyatu cebong salam dua periode 2011 tetap Pak Jokowi lagi. Ada Wong Kudus Bang Jokowi untuk salam dua periode Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Ada Bang Jokowi untuk Wong Kudus Okli lanjutkan Mas Bro. Ada Sutri 45 Alhamdulillah Rabbil Alamin kata Jiama dapat banyak jangan dari grup. Projo mudah-mudahan Wong Satu Triun akan hangus nggak akan kembali untuk selamanya. Ada Isma Triyadi, kamar mana? Kamar mana ada Usman Alapan, hidup kecebong, salam dua periode. Dahlia 789, Alhamdulillah Maluku terdukung Pak Jokowi dua periode. Awin Amada, Dahlia 789, Jawa Barat pun sama dukung Pak Jokowi. Ada kenahan yang mantap kalau memang berita ini benar. Alhamdulillah pelan-pelan banyak ada yang merapat terdukung Jokowi, salam dua periode. Yes. Isma Triyadi positif baru kemarin, sudah press conference dengan wartawan, kebetulan saya lihat di Maluku. Ada Susan Naura yang sudah ada standar, patilah tahu gimana kerjanya Pak D, memperhatikan dari Sabang sampai Merauke. Ada Yana Suryana, mantap Jokowi lah, oke. Ada Wong Bali 2002, bakalan menang telat ini, kasihin Pak Prabowo 3 kali presiden jadi capres. Wakak ada Maya Oktaviani, capres Sabadi julukannya, haha. Ada Ahmad Harmadaslam ya, insya Allah. Usi Kobra, Hatrika Yada, Dewi Aprianto, untuk seluruh Indonesia, jika ingin maju dan terus membangun di seluruh pelosok, dukunglah Jokowi dua periode. Salam sejahtera buat kita semua. Apa yang kira-kira baguslah, kita tidak bisa melawan hati kecil hati nurani. Dia tidak pernah berbohong, dia selalu jujur, mendidikkan kita terhindar dari dosa-dosa. Ada Susiati Aresia, pada akhirnya kecebong, pada waktunya ada putra campa. Jika orang-orang mengikuti kata hatinya, pasti dukung Pak Jokowi. Orang pintar dukung Jokowi. Ada Bagdita Sasia, kalau Indo mau maju, dukung Pak Jokowi. Nggak salah dukung, yang belum ada representasi sama dengan masuk jurang. Kerjanya cuma napiksi, nyonyor terus. Ada Uswatun Baus, jangan sampai Mbah Kardus jadi pemimpin banyak yang lebih daripada Mbah Kardus. Ada Susan Naura yang sudah dan sadar, patilah tahu gimana kerjanya Pak Ade, memperhatikan dari Sabang sampai Merauke. Parti Lestari Dumai hadir, semoga Pak Jokowi banyak yang dukung, amin. Saudi Pak Prabowo, sabar ya, tunggu Jokowi dua periode dulu, nanti baru giliran Pak Prabowo. Ada Cantika Aurora, alhamdulillah kader PKS akhirnya dapat ide menjadi cebong. Ada Moemi Wasjawa, para kader dari partai lawan memiliki koalisi Pak Jokowi. Para pejabat tinggi memilih pada Pak Jokowi yang berwawasan luas berada di koalisi Pak Jokowi. Kobi Omsus bingung dan akhirnya menyerang masyarakat awam yang mudah dikibulin dan mudah dihasut. Tapi licik yaitu terus menggoreng masalah bahan pokok karena bahan pokok menjadi kelemahan masyarakat awam ya. Awinan pada Moemi Jawa, mau digoreng mau digorus kukus ya gak ngaruh ya, sudah paham ya. Ada Samsung Jadiwa, Barafu Gubernur Waluku, balik arah ke Jokowi. Ada Mia Itwat, enyong senang pisan karena kekede-kede makin kemana sekarang apa kayak kue lah. Ada Tiara Mantan, aku juga ada wek engko ana sing weruh darani wong. Aja engko ya dewek engko diarani wong sing weruh darani wong edian. Ada Wiana Maharani, ternyata posisinya gerani mesos, ternyata di dunia nyata banyak yang melihat Pak Jokowi. Oposisi itu berpindah di mesos secara masif dan terstruktur, banyak calon-calon banyak dan oposisi yang bagi akun Islami tapi isinya masuk berpindah dan menjelekkan Jokowi. Dan di komen netizen dengan akun abal-abal secara pasif pula, jadi seolah-olah pendukungnya banyak. Terus kita yang bubarkan PKS, bukan KPK adalah 11-12 setengah T. Oh, dapat setengah T maksudnya ya. Ada Mamadel, alhamdulillah sudah syukur, semoga Allah selalu menyertai pada orang yang jujur bersih. Ada Rustam Effendi, alhamdulillah kita Winadi Sutikno, tolong dong gubernurnya dukung Prabowo Sandi, diupload, kasihan mereka, aku stroke. Mungkin ada seluruh makin tergerus partai kabrat, ada Andres Petrus, ayo kita bodong-bodong ya dukung Pak Jokowi presiden kita, sayangin politik beliau semuanya jadi frustasi. Kebagaran patah semua ya. Jika agama saja dijual demi merebut kegundukan dan gila kuasa, apalagi ini sudah menjabat, waduh, dijual negara ini nantinya. Jokowi tetap presidenku, presiden NKRI. Ada Imam Tuhari Kediri, selama Anda bahagia, selama itu Bapak kawan Anda. Tapi saat kesengsaraan mengancam diri Anda, pada saat itu pula kawan-kawan Anda lenyap tanpa meninggalkan bekas Napoleon Bonaparte. Sip kata-katanya, memang beradanya kata Betty Tong. Kita nikmati sebuah lagu ya, salam dua jari. Oke ya. Salam cebong dua jari dua periode. Oke. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy-happy, kita goyang dua jari. Kanan-kiri, kanan-kiri, puter-puter jari. Sampai pagi, ayo kita goyang. sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy happy, kita goyang dua jari.